Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Baqiya ma'ana al-fawaid. Katabtum tarjamah? Aina wasalat daur? Dauru man? Iqra' ma yu'khadhu minal hadith al-awwal anna ta'ridha bil qadhaf laisa qadhfan fala yujabul had wa bihi qala al-jumhur kama annahu la yu'addu ghibah idza ja'a mustaftian wa lam yaksud mujarradal aib wal qadhi. Naam. Arjun. Yang pertama bahwasannya mengesankan dengan menuduh bukanlah tuduhan, bukanlah sebuah tuduhan. Maka tidak diwajibkan untuk menegakkan hukum had. Dan dengan perkara ini berkata para jumhur bahwasannya tidak dianggap sebagai ghibah apabila ada seorang yang datang meminta fatwa. Dan dia tidak memaksudkan, yaitu hanya sekedar menyebutkan aib dan kejelekan-kejelekan. Nah, hanya karena bahasa Indonesia-nya kurang baik dan benar, jadi pendengar gak paham kan? Barakallahu fiikum. Nomor satu, wa ta'rid bil qadhfi laysa qadhfan. Hanya mengesankan tuduhan tidak termasuk tuduhan. Maka tidak harus dihukum dengan hukum had. Demikian dikatakan oleh jumhur. Titik. Kama annahu la yu'addu ghibah. Sebagaimana ghibah pun tidak dianggap ghibah kalau hanya bertanya fatwa. Kan ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Kalau kita bertanya, "Ustaz, orang tua saya suka begini, suka begitu. Bagaimana sikap saya sama orang tua saya?" Itu kan ghibah. Tapi tidak dianggap ghibah. Mengapa? Karena mustaftian, minta fatwa. Maka tuduhan pun tidak dianggap tuduhan karena bukan sedang menuduh tapi sedang bertanya mustaftiannya Rasulullah, bagaimana ini? Kok istriku melahirkan anak hitam sedangkan saya putih, dia putih. Kamu mau menuduh? Bukan, saya mau bertanya. Jadi ghibah kalau untuk minta fatwa bukan ghibah. Demikian pula qadhaf, sejenis qadhaf, ta'rid, kalau untuk bertanya maka bukan qadhaf. Jadi bagaimana terjemahannya yang baik dan benar? Bahwa menunjukkan qadhaf bukan qadhaf, maka tidak mesti terkena hukum had. Demikian pendapat jumhur. Sebagaimana ghibah tidak dianggap ghibah kalau dia ingin bertanya fatwa. Nomor dua, lanjutkan. Annal walad yalhaqu bi abawaihi walau khalafa launuhu launahuma. Qala Ibnu Daqiqil Aid, launuhu launahuma. Yang satu fa'il, yang satu maf'ul. Qala Ibnu Daqiqil Aid, fihi dalilun ala anna al-mukhalafata fil launi bainal ab wal ibn bil bayadi was sawadi la tubihu al-intifa'u. Bahwa anak diikutkan nasabnya kepada bapaknya, walaupun warna anaknya beda dengan warna kedua orang tuanya. Ibnu Daqiq mengatakan terdapat dalil bahwa perbedaan di dalam warna antara bapak dan anak, baik putih ataupun hitam, tidak membolehkan untuk menafikannya. Baik. Nomor dua, annal walada yulhaq bi abawaihi, bahwa anak diikutkan nasabnya kepada bapak ibunya. Walau khalafa launuhu launahuma, walaupun warnanya menyelisihi warna keduanya, walaupun warnanya, warna anak tadi menyelisihi warna keduanya, bapak ibunya, tetap diikutkan nasabnya kepada bapak ibunya. Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, fihi, di sini ada dalil bahwa perbedaan warna antara bapak dengan anak, dengan hitam atau putih, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengingkari anaknya. Intifa, mengingkari anaknya. Ini bukan anak saya. Gak bisa. Mengingkari dengan kalimat ini bukan anak saya, itu bahasa Arabnya intifa. La yajuz al-intifa bihi. Gak boleh menolak anaknya, mengingkari anaknya hanya dengan perbedaan warna. Baik, nomor tiga. Al-ihtiyatu lil ansab wa anna mujarrad al-ihtimali wa dhon la yunfal waladu min abihi fa innal walada lil firasi wa syari'u harisun ala ilhaqin nasab wa wasliha. Naam. Kehati-hatian di dalam menjaga nasab, dan bahwasannya semata-mata adanya kemungkinan atau prasangka tidak bisa memutuskan nasab anak tersebut kepada bapaknya, dari bapaknya, dan anak itu menjadi milik yang memiliki ranjang. Apa tuh maksudnya? Anak itu milik pemilik ranjang. Milik pemilik ranjang. Iya. Dan ranjangnya yang mana? Kalau rumahnya nggak punya ranjang gimana? Kan ada orang miskin tidak punya ranjang, punyanya tikar aja. Jadi anaknya milik siapa? Pemilik rumah. Iya. Barakallahu fiikum. Nah, ini ranjangnya kan? Firasy. Tetapi barakallahu fikum, ini ungkapan. Ungkapan yang dimaksud adalah zaujah. Siapa pemiliknya? Zauj. Ada sahib al-firash. Aina sahib al-firash? Ada. Wa aina al-firash? Hadihi. Mana pemilik ranjang? Suami. Mana ranjangnya? Istri. Kalau terjadi, na'udzubillah min dalik, selingkuh sang istri, gak ketahuan, gak ada saksi, suami gak tahu, padahal anaknya anak orang lain, nasabnya ke siapa? Hah? Ya ke ini. Mengapa? Pemilik ranjang ini. Kamu kenapa naruh di ranjang saya? Begitu. Mengapa engkau naruh, meletakkan bibitmu di ranjang saya? Berarti punya saya. Pernah terjadi di zaman sahabat, tapi bukan setelah Islam, sebelum Islam. Sebelum Islam. Dan sudah lewat di pelajaran kita di kitab ini. Siapa yang ingat? Di bab apa itu? Ketika seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak ini itu anak saya. Dulu di zaman jahiliyah saya selingkuh dengan istrinya. Lihatlah wajahnya, mirip dengan wajah saya. Dan ini uniknya orang Arab. Kenapa unik? Bukannya dibuang bayi hasil zina itu, tapi mereka justru berebut. Itu anak saya. Harusnya nasabnya kepada saya. Karena dulu zaman jahiliyah aku begini dan begitu, dan ini anak saya. Lihatlah wajahnya. Nabi melihat wajahnya, mirip. Tetapi Nabi mengucapkan kalimat. Nah ini, yang akhirnya menjadi ungkapan. Al-waladu lil-firas. Kata Nabi SAW menyebutkan kalimat. Al-waladu lil-firas. Walil-ahir. Hajar. Al-waladu lil-firas. Walil-ahiri hajar. Anak itu milik pemilik keranjang. Sedangkan orang yang ahir, orang yang berzina, hanya dapat batu. Maksudnya gak dapat apa-apa. Tidak disambungkan nasabnya. Tidak dikaitkan dengan anaknya. Mengapa? Ahir. Ahir itu berzina. Al-waladu lil-firas walil-ahiri hajar. Kalau engkau terjemahkan firas ini ranjang, karena engkau selingkuhnya di ranjang saya, anaknya milik saya. Bagaimana kalau selingkuhnya di ranjang dia? Milik siapa anaknya? Bukan begitu maknanya. Maknanya bukan ranjang tersebut, tetapi istri. Kalau ini adalah istrinya fulan, maka anak ini anaknya fulan. Kamu tidak punya bukti, kamu tidak punya saksi, apalagi akhir zina, gak dapat apa-apa. Apalagi anaknya laki-laki. Orang-orang Arab sangat bangga. Aduh, anaknya laki-laki. Itu anak saya. Gak bisa. Al-waladu lil-firas. Dia lahir dari istri saya. Dia punya saya. Anaknya. Barakallahu fikum. Maka muncul istilah tadi dari hadis tersebut. Nah, teruskan. Dan syariat ini sangat antusias dalam mengikutkan nasab dan menyambungnya. Baik. Berarti barakallahu fikum faedah yang ketiga, kehati-hatian dalam masalah nasab. Tetapi mujarradul ihtimal hanya dugaan-dugaan dan kemungkinan. Dhon, dugaan, ihtimal, kemungkinan. Hanya kayak-kayak sepertinya, tidak boleh seseorang menafikan anaknya hanya karena itu. Harus dengan sesuatu yang pasti. Nah, yang keempat. Fihi darbul amsali wa tashbihu al-majhuli bil ma'lum liyakuna aqraba. Ya, liyakuna aqraba ilal fahmi. Wa hadzal haditsu min adilatil qiyasi fis syar'i. Qala al-Khathabi huwa aslun fi qiyasi syabih. Wa qala Ibnu al-Arabi fihi dalilun ala sihhatil i'tibari bin nadhir. Di dalam hadis tersebut terdapat bentuk membawakan permisalan dan membawakan contoh-contoh dan memperumpamakan gitu. Mempermisalkan sesuatu yang belum diketahui dengan perkara yang maklum, yang telah maklum. Maklum belum diterjemahkan. Maklum belum terjemahkan, masih bahasa Arab itu. Dengan perkara yang telah diketahui. Nah, gitu. Jadi dalam hadis ini ada faedah bolehnya mempermisalkan sesuatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang sudah diketahui. yaitu yang sudah diketahui, unta. Kenapa kok ada anaknya yang aurak? Oh, itu mungkin naza'ahu irqun. Anakmu juga begitu. Ya, itu kias. Nah, terus agar lebih dekat untuk mendekatkan kepada pemahaman. Jail. Dan hadis ini termasuk dalil ya. Bolehnya kias di dalam syariat. Jail. Hadis ini termasuk dalil bolehnya memakai kias. Terus berkata Khatabi, hadis itu adalah asal di dalam kias. Hukum asal di dalam mengkiaskan kiasus syabah. Kalimat syabah untuk membedakan dari kiasul aula. Karena kias ada dua macam. Kias ada dua macam, kias syabah dan kias al-aula. Kiasul aulawi. Kias syabah boleh antara dua perkara yang sama. Binatang ada pernikahan, ada kawin, ada turunan. Manusia juga ada kawin, ada turunan. Sama. Baik. Maka antar dua perkara yang sama boleh kiasus syabah. Tetapi tidak boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Termasuk juga antar makhluk. Kalau tidak sama, tidak boleh juga. Jadi syaratnya apa kiasus syabah? Harus pada dua perkara yang sama. Harus pada dua perkara yang memiliki kesamaan. Tetapi yang kedua kiasul aulawi boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makna kalau pada makhluk saja itu kelemahan, apalagi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Itu kias aulawi. Orang pintar sama orang bodoh, mana lebih mulia? Yang pintar. Maka Allah pasti lebih pintar lagi, maha pintar. Begitu. Orang yang buta dengan orang yang picek, sama saja. Orang buta sama orang melihat, mana yang lebih mulia? Yang melihat lebih sempurna daripada yang buta. Maka Allah tidak mungkin buta. Allah pasti lebih melihat lagi. Ini namanya kias mata aulawi. Teruskan. Kias syabah. Wa qala Ibnul Arabi fihi dalilun ala sihhatil i'tibari bin nazir. Dan berkata Ibnul Arabi, di dalamnya terdapat dalil atas bolehnya mengungkapkan dengan sesuatu yang sepadan. Bukan mengungkapkan. I'tibar mengambil pelajaran, mengambil hukum, mengambil sesuatu dengan yang sebanding. Dengan yang sebanding. Kamu kan sering memakai ini. Kok saya gak boleh? Dia boleh, kok saya gak boleh? Itu namanya i'tibar bin nadhir. Kenapa i'tibar bin nadhir? Saya santri, dia santri. Dia boleh, kok saya gak boleh? Apa perbedaannya? Kalau gurunya mengerti masalah i'tibar bin nadhir, dia akan menunjukkan padamu bahwa ini tidak senadhir dengan kamu. Bagaimana caranya? Itu kelas 12. Kamu kan masih kelas 1. Ah, gitu. Tidak sama. Ya. Tapi kalau sudah sama, i'tibar bin nadhir itu ya juz. Benar. Kenapa saya enggak boleh? Kenapa dia boleh? Padahal dia sama saya sama saja satu kelas dan sebagainya. Baik, bagaimana kalau ingin membantahnya dengan mencari sesuatu atau membuktikan kalau dia ternyata tidak nadhir, tidak seimbang. Misalnya karena dia memiliki ini, kamu tidak punya. Kamu tidak bisa berenang, dia bisa. Enggak apa-apa. Dia kok boleh, saya kok enggak boleh? Kamu di situ aja. Tidak dalam. Dia boleh, dia bisa berenang, kamu enggak bisa. ini barakallahu fikum berarti bukan nadirnya, bukan nadirnya. Berarti bolehkah i'tibaru bin nadir? Boleh. Apa dalilnya? Hadis ini. Enam. Teruskan. Satu lagi. Al-Khamisah. Fihi husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa yukhatibun nasa bima ya'rifuna wa yafhamun. Fahadha a'rabi ya'riful ibla wa adrabaha wa ansabaha. Yakfi. Itu aja dulu. Terjemahkan. Padahal juga terdapat bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ia mengajak manusia berbicara dengan apa yang mereka tahu dan mereka fahami. Maka Arabi ini dia mengetahui unta dengan jenis-jenisnya dan nasabnya. Azala anhul khawatir bihadzal misal mathal bihadzal mathal alladhi yudrikuhu fahmuhu wa aqluhu faraha qani'an mutmainnan. Terjemahkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kebingungan darinya dengan permisalan ini yang didapati oleh pemahamannya dan dipahami. Yang dipahami oleh akalnya dan akalnya. Yang bisa dipahami oleh pemahamannya dan akalnya. Yang bisa dipahami oleh pemahamannya dan akalnya. Maka ia pun kembali dalam keadaan merasa puas dan tenang. Jayid. Fahadha minal hikmati allati qala Allahu fiha ud'u ila sabili rabbika bil hikmah faqulun yukhatabu ala qadri fahmihi wa ilmihi. Maka ini merupakan termasuk dari hikmah yang Allah berfirman padanya, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Maka kulun ditanwinkan kulun fakulun, maka masing-masingnya diajak bicara sesuai dengan kadar pemahamannya dan keilmuannya. Jadi, dan ini memiliki dalil-dalil. PR-nya kalian cari dalil itu. Ada athar mauquf ala sahabah, ada hadis yang marfu kepada Nabi. Kalian bawakan semuanya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ada ucapan Ibnu Mas'ud, ada ucapan sahabat yang lain. Ajak bicara manusia, ada ucapan Ali bin Abi Thalib. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka, sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Kalau yang datangnya orang Arabi, nah ini pasti ngerti unta nih. Kalau kita berbicaranya dengan si fulan, tukang kambing, kita akan bilang, kambing kamu ada berapa? Warnanya apa? Putih semua. Apakah pernah kadang-kadang punya anak yang hitam? Iya, pernah beberapa kali. Dari mana itu? Karena dia tukang kambing, mungkin dulu-dulunya nenek moyangnya ada yang hitam. Ha, begitu juga anakmu. Jadi berbicara sesuai dengan pemahaman orang tadi. Sedangkan orang tadi adalah orang yang badui, Arabi, yang dia ngerti adalah unta, diajak bicara masalah unta. Kalau ternyata dia adalah sahibul ghanam, mungkin akan ditanya tentang kambing. Wahakadha barakallahu fikum khatibun nas ala qadri uqulihim. Yang kedua, jangan lupa hafalkan hadisnya agar pertemuan yang akan datang dibaca. Tidak duduk kecuali yang hafal. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.